hati yang bicara, bukan mulut yang berkata. Ku tahu kamu terluka dengan rasa cinta yang ada. Kawan baru. manis hariku. Berikanlah cintamu. Terima kasih. dapatkan kebahagiaan. Kehilanganmu. jiwa seakan tak sampai kapan kau kebuat hati ini mati. tersenyum bila ku dekat di sampingmu. Biasanya canda dan tawamu kau berikan hanya untukku. Jangan bilang diriku selingkuh gara-gara tak jumpa seminggu. kasih.